Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca ayat yang ke-40 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, ya bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, itu ya, ya nida. Bani itu hukum asalnya untuk dzukur, untuk anak laki-laki. Ya Ulad Israel, namun kalau digunakan untuk kabilah atau umat, maka mencakup yang laki-lakinya, perempuannya. Ya Bani Israel berarti apakah anak turunan Israel yang laki-laki atau yang perempuan masuk. Israel itu lakab dari Nabi Yakub, Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Adapun nida, seruan di dalam ayat ini, kata Syaikhul rahimahullah Taala, itu untuk umat Yahudi wan Nasara al-mujudin fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak umum. Seruan ya Bani Israel ini untuk Bani Israel Yahudi wan Nasara yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini surat-surat Madaniyah. Sudah kita baca berkali-kali, surat Al-Baqarah surat Madaniyah. Kata beliau, di Madinah dulu ada 3 kabilah Yahudi. Banu Qainuqa, yang kedua Banu Nadhir, yang ketiga Banu Quraidah. Mereka tinggal di Madinah awalnya menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu dalam kitab mereka bahwasanya Nabi Muhammad akan hijrah ke Madinah. Namun ketika datang Nabi ternyata dari kalangan Arab, bukan dari kalangan mereka, mereka mengingkarinya. Itu yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa kanu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Ya, dulu mereka mengancam orang-orang kafir Quraisy dengan datangnya Nabi. Falamma ja'ahum ma'arafu, tapi ketika datang Nabi yang telah mereka tahu dalam kitab mereka, ternyata mereka kafaru, mereka mengingkarinya. Ini ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Sekali lagi, Israel lakab dari Yakub, namun dalam ayat ini khusus untuk mereka yang masih ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Dzkuru, ingatlah oleh kalian. Ni'mati, ya nikmat-nikmatku. Nikmat mufrad mudhaf ke ya mutakallim. Ya, di antara satu kaidah usul, mufrad mudhaf itu termasuk memberikan faedah umum, sehingga umum nikmat-nikmat duniawiyah juga nikmat diniyah. Ingat oleh kalian, nikmat-nikmatku ya nikmat terkait dengan din atau dunia. Ya Bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wa aufu bi'ahdi. Dan tunaikanlah oleh kalian perjanjian denganku. Jadi itu bihi wafian. Datangkan oleh kalian, tunaikan oleh kalian. Berkata Sumuthaymin rahimahullah, kata Sumuthaymin rahimahullah, yang dimaksud dengan janji mereka dengan Allah itu adalah untuk menegakkan sholat, meluarkan zakat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-12. Walaqad akhadallahu mithaqa bani Israel. Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Ya, telah mengambil perjanjian Bani Israel. Wa ba'athna minhum, dan kami utus kepada mereka 12 naqibah. Wa qala Allahu inni ma'akum lain aqamtumus shalah wa atitumuz zakah wa antum birusuli, dan seterusnya. Tunaikanlah kalian perjanjian denganku, yakni beriman kepada Rasul, menegakkan salat, ya, mengeluarkan zakat. Ufi bi ahdikum, maka aku akan tunaikan janji kepada kalian. Apa itu? Yaitu al-jaza al-amal. Ya, balasan atas amal-amal baik. Jika kalian menunaikan perjanjian, maka aku akan menunaikan perjanjian kepada kalian, itu membalas amal-amal mereka dengan pahala. Wa iyyaya farhabun, dan hendaknya hanya kepadakulah kalian takut. Di sini taqdim mahaqquhu ta'khir. Iyyaya ma'mul dari farhabun, tapi dia muqaddam. Sehingga satu kaidah yang sudah sering kita baca, taqdim mahaqquhu ta'khir, itu yufidul hasr. Mendahulukan yang harusnya di akhir itu memberikan faedah hasr. Ini hanya kepada kullah kalian takut. Pada ayat ini beliau sebutkan banyak, di antara kita baca adalah kata beliau rahimahullah ta'ala di poin kedua, ana tadhkirala 'abdi bi ni'matillah, mengingatkan hamba akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ad'a liqabul haq, itu lebih menyebabkan dia bisa menerima al-haq. Wa aqwam lil hujjah 'alaihi, dan lebih ya kuat di dalam menegakkan hujjah atas dia agar dia mau menerima. Ingatkan nikmat Allah kepadanya. Kamu harus beribadah kepada Allah karena Allah memberikan nikmat kepadamu. Harus tunduk kepada Allah karena Allah memberikan berbagai nikmat kepadamu. Lebih memungkinkan dia menerima al-haq dan lebih kuat dalam menegakkan hujjah atas dia. Satu masalah kata beliau rahimahullahu ta'ala, fal hadza min wasail da'wati ila Allah. Apakah ini termasuk wasilah dakwah? Apakah hal tersebut, ini ketika menasihati itu mengingatkan nikmat Allah kepada hamba, apakah itu ada termasuk wasilah dakwah? Kalau kita ingin mendakwahi orang, nasihati orang, mengingatkan dengan nikmat-nikmat Allah kepada dia, jawabannya harus mengatakan rahimahullah, na'am, iya, itu wasilah dakwah. Nudzakkirhu bini'am, ketika kita mau dakwahi, mau nasihati, ingatkan dia dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ad'a liqabulil haq, akan lebih memungkinkan dia menerima al-haq. Iya. Yang berikutnya di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala di poin yang keenam. Kalau yang lainnya sih yang dia telah disebutkan adalah agungnya nikmat Allah kepada Bani Israel. Yang berikutnya di antara faedahnya adalah barang siapa yang menunaikan perjanjian kepada Allah, maka Allah akan tunaikan janjinya, memberi pahala. Yang keenam, Di antara sinbat yang boleh disebutkan terkait dengan ayat ini, kata beliau, wujubul wafa bin nazar, wajibnya menunaikan nazar. Ini sinbat para ulama. Ayat ini bisa diambil juga menunjukkan wajibnya menunaikan nazar. Kenapa? Li'anna an-nadhira mu'ahidun lillah. Karena seorang yang bernazar itu dia sedang berjanji kepada Allah. Ketika dia bilang lillahi alayya nazar, kata, untuk Allah aku punya nazar ini. Ini berarti dia punya janji dan harus tunaikan. Allah menyatakan, iya, aufu bi'ahdikum, tunaikanlah janji-janji kalian. Berikutnya di antara ayat ini kata Allah rahimahallahu taala, menunjukkan rahbah adalah ibadah. Takut adalah ibadah, sehingga wajib diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini dengan lafaz wa iyaya farhabun didahulukan ma'mulnya iyaya farhabun, menunjukkan rahbah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rahbah adalah ibadah dan wajib mengikhlaskannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.